Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Rabi Ashar عن أبي صفوان عبد الله بن بصر الأسلمي رضي الله عنه. عبد الله بن بصر الأسلمي. Siapa kunyahnya? Ahmad. Abu Sofwan. Abu Sofwan. عن أبي صفوان. Abdullah bin Busr Al-Aslami, nama sahabat Abdullah bin Busr ada dua. Yang pertama Abdullah bin Busr Al-Mazini, yang ada pada hadis ini sahabiyun saghir, beliau sahabat yang kecil yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan masih kecil. Dan abinya dan ayahnya adalah seorang sahabat. Beliau radhiyallahu an adalah sahabat yang terakhir meninggal di mana Ismail Muwahhidin? Di mana Abdul Aziz? Sahabat yang terakhir meninggal di Kasyah. Di Syam. Yang kedua, Abdullah bin Busr Al-Nasri. Ayah dari sahabat Abdul Wahid. Ya, seorang sahabat. Hadis yang kita baca ini adalah Abdullah bin Musar Al-Mazini Al-Aslami radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu, wa syarrun nasi man tala 'umruhu wa sayyi'u 'amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, manusia yang paling terbaik atau manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Adapun yang syarrun nas, manusia yang jelek adalah panjang umurnya dan jelek amalannya. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya panjang umur seseorang itu bukanlah sebuah kebaikan, kecuali kalau baik amalannya. Jadi jangan terlalu terheran-heran seseorang memiliki umur panjang. Dilihat dulu, kalau amalannya baik, maka dia adalah khairun nas. Tetapi kalau amalannya jelek, berarti dia syarrun nas. 6. Dan juga dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya panjang umur seseorang merupakan anugerah yang Allah berikan kepada seseorang. Karena umur seseorang itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan si fulan umurnya sampai berapa, si alan umurnya sampai berapa, Allah tentukan. 6. Ada yang hanya sampai ya ketika lahir berapa jam lalu meninggal dunia, umurnya cuma berapa jam saja. Ada yang sampai ratusan ya, 100 tahun masih hidup. Naam. Ada juga ya yang belasan tahun sudah meninggal dunia. Oleh karena itu al-a'mar, umur itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang meminta umur yang panjang kepada Allah, maka minta juga ya agar bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwasanya sebagian amalan-amalan saleh merupakan sababun litulil umur, sebab untuk panjangnya umur seseorang. Sebagian amalan saleh itu merupakan sebab bisa menjadikan umur seseorang itu panjang. Ya, seperti silaturahim, menyambung ya silaturahmi ya kepada sanak famili, ya berziarah, berkunjung ke saudaranya, ini merupakan amalan saleh ya, mempererat hubungan keluarga walaupun jauh ya, dia datang, dia berziarah. 6. Dan amalan ini kata Nabi SAW adalah sebab untuk menjadikan panjang umur seseorang. 6. Maka apabila manusia ya, yang lebih baik itu adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya, maka sesungguhnya sepantasnya, seyogyanya seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus meminta untuk dipanjangkan umurnya dan naam diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam beramal. Naam. Kenapa? Karena ia ingin menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik. Terkait bahwasanya amalan ketaatan itu bisa menyebabkan panjang umur seseorang, begitu pula sebaliknya. Ya. Kemaksiatan itu akan mengurangi, memendekkan umur seseorang. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasannya maksiat akan tuksirul umur wa tamhaku barakatuhu, akan memendekkan umur seseorang dan akan menghapus keberkahan umur seseorang. Iya. Wala budda fa innal birra kama yazidu fil umur wal fujura yanqusu. Maka sesungguhnya kebaikan ya, sebagaimana dia akan menambah umur seseorang ya, kebaikan-kebaikan itu akan menambah umur seseorang. 6. Begitu pula fujur ya, perbuatan-perbuatan fajir, perbuatan-perbuatan kejelekan itu akan mengurangi umur seseorang. Apa maksudnya? Ya, apa maksud dari ucapan seperti ini? Maka para ulama ikhtilaf, berselisih pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan nuksanul umur al-asi huwa dhahibun barakatu umurihi. Pendapat yang pertama mengatakan berkurangnya umur seorang yang melakukan maksiat kepada Allah adalah hilangnya barokah pada umurnya. Ya, hilangnya barokah pada umurnya. Ya, detik, waktu, menit, jam, ketika dia gunakan dalam rangka maksiat kepada Allah, maka umurnya itu tidak menjadi barokah. Apa itu barokah? Barokah itu ya, na'am madama ala ta'atillah, terus menerus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berada pada kebaikan. Na'am. Wa muhiquha alai, dan akan menghapuskan ya, menghilangkan keberkahan pada umur tersebut. Wa hadha haqqun, maka ini adalah hak. Ya. Naam. Wa huwa ba'du tasirul ma'asi, dan ini adalah perkara yang benar yang dia mempengaruhi sebagian orang-orang berbuat maksiat. Lama dia berkelimang dalam dosa maksiat, tiba-tiba dia sadar, lalu dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa, ah, sepertinya saya baru hidup, sepertinya saya baru merasakan nikmatnya hidup dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia ya tobat kepada Allah pada umur 50 tahun. Selama 50 tahun itu ya ke bawah dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tetapi apa yang dia katakan ketika umurnya 51 tahun, saya baru merasakan ya nikmatnya hidup, barokahnya hidup dengan bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya umurnya sudah 50 tahun. Tapi dia merasa baru 1 tahun ini dia hidup. Berarti telah dikurangi keberkahan umurnya tersebut. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bal tankusu haqiqatan kama tankusu rizqa. Kalau yang pertama tadi barokahnya hilang. Iya. Pendapat yang kedua bahkan maksiat itu mengurangi umur secara hakiki. Hakikat. Iya. Kama tankusu rizqa, sebagaimana berkurangnya rezeki. Iya, karena maksiat tadinya dia mendapatkan penghasilan banyak. Loh kok cuma segini dapatnya? Ternyata maksiat yang dilakukan sehingga dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala na'am rezekinya tersebut. Ya, jangan salahkan ya cuaca, jangan salahkan na'am kesiangan. La, rezeki itu adalah Allah yang mengaturnya. Ya, bertambahnya rezeki karena ketaatan seseorang, berkurangnya rezeki karena kemaksiatan dia lakukan. Ya, na'am, maka koreksi, introspeksi diri, ya muhasabah. Maksiat apa yang dia telah lakukan? Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ja'alallahu subhanahu lil baraka fir rizqi asbaban katsiratun taksuru wa taziduhu. Maka Allah jadikan Subhanahu wa taala ya keberkahan di dalam rezeki merupakan sebab banyaknya rezeki tersebut dan akan ditambahnya rezeki tersebut. Walil barakatil umur asbaban taksuruhu wa taziduhu, dan termasuk barokah umur adalah sebagai sebab taksuruhu, yaitu akan diperbanyak dan akan ditambah umurnya tersebut. Ya, akan ditambah umurnya. Naam, karena apa? Karena dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita melihat ya ulama besar Al-Imam jarah wa ta'dil fi hadil asr, pada zaman ini, yaitu waliduna al-Syeikh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Berapa umur beliau? Sedangkan anaknya ada yang meninggal, sudah meninggal, mendahului beliau. Iya, mungkin yang pernah melihat beliau al-Syeikh Rabi ketika beliau ya memberikan na'am ilmu ta'lim di papah, duduk di kursi lalu memberikan na'am ilmunya. Subhanallah, Allah berikan panjang umur, barokah ya dalam umurnya. Na'am, Allah jaga. Ya, Allah jaga na'am karena sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah umur demikian ya, memiliki daya ingat yang sangat kuat. Ya. Na'am, Allah jaga. Tapi lihat orang yang maksiat, ya. Baru umur berapa sudah banyak lupa, ya. Terkadang sudah tua dia pun pikun, tidak tahu waktu. Na'am, berbeda ya. Allah bedakan mana yang mereka taat kepada Allah dan mana yang mereka selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang ketiga, pengaruh yang terjadi kepada seorang yang melakukan maksiat kepada Allah ya di dalam umurnya adalah antafutahu haqiqatul hayah, bahwasanya dia telah terluput dari hakikat kehidupan. Seorang yang bermaksiat kepada Allah, dia telah terluput dari hakikat kehidupan. Apa itu kehidupan? Hari demi hari dia jalani, waktu demi waktu dia jalani. Apa hakikat tersebut? Terluput dari hakikat kehidupan. Wahya hayatul qalb, yaitu hidupnya hati. Fal hayatu fil haqiqah hayatul qalb wal umurul insan muddatun hayatihi. Ya, falaisa umruhu illa awqati hayatihi. Bahwasanya kehidupan adalah berada pada kehidupan ya, hakikatnya kehidupan hati seseorang. Dan umurnya manusia itu ya muddatu hayatihi, selama kehidupan dia. Jadi kehidupan itu adalah hakikat hidupnya hati seseorang, dan umur itu sesuai dengan hidupnya hati seseorang. 6. Falaisa umruhu illa awqatil hayatihi. Ya, maka tidaklah ada umur pada seseorang kecuali sesuai dengan hidupnya dia. Ya. Dan hidupnya dia itu adalah hidupnya hatinya. Ya. Hidupnya hatinya berarti dia dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hidup hatinya. Naam, tidak mati. Fatilka sa'atun umruhu fal birru wat taqwa wat ta'at tazidu fi hadhihi al awqat. Maka waktu umur seseorang itu terkait dengan kebaikan dan takwa dan ketaatan. Ya. Semua itu akan menambah pada waktu-waktu kehidupan dia. Allati hiya haqiqatun umruhu. Dan itulah hakikat umur seseorang. Wala umru lau siwaha. Dan ya, tidak ada umur baginya selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bisa menambah umur seseorang kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka apabila seorang hamba arada anillah, lalu dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, wastaghalla bil ma'asi, lalu dia bersibuk ya, menyibukkan dirinya dengan perbuatan maksiat, dha'at 'alaihi ayyam hayatuhu, maka dia telah menyia-nyiakan hari-hari kehidupan dia secara hakiki. Allati yajid ghabbu idu'atihi itahtiha yaumun, maka dia nanti akan mengetahui akibat ya, akibat telah menyia-nyiakan hari-harinya, hari-hari kehidupannya, karena dia sibuk dengan perbuatan maksiat. Naam. Ya. Berarti kalau seorang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan sibuk dari maksiat, maka dia telah menyia-nyiakan hari dan waktu kehidupannya. Sehingga maksiat itu mengurangi umur seseorang. Ya. Sedangkan ketaatan itu akan menambah umur seseorang. Nah, baik dalam masalah barokahnya, hakikinya, maupun naam ya, hidupnya hati seseorang. Taib. Ini penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Naam, dalam masalah bahwasanya maksiat itu akan mengurangi umur seseorang, dan sebaliknya ya, ketaatan itu akan menambah umur seseorang. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.